tiada cinta yang tersisa di jiwa. Cinta yang ada di hatiku meloloskan. memutuskanmu dari kata bisa. Mungkin sang fajar dan sayap-sayap burung patah menyaksikan kita berseteru, selalu tak pernah damai. Mungkin cintaku terlalu kuat dan menutupi jiwa yang dinamakan kerasmu, sehingga kita bersama. Mungkin, mungkin ku mau memaafkanmu kembali demi cinta yang ada di hatiku. Meloloskanmu dari kata bisa. Aku yang kau cintai. yang kau pilih bukan dia. Ke dalam kisah cinta. menyakiti dirimu. saja cintamu pergi. Bilang saja pada semua, biar semua tahu adanya diri. Tapi kau memilih seolah engkau kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan see.

aku mencoba merubah skalanya. Saat aku meratapi kekalahanku, aku ingin engkau selalu ada. Aku aku kena jawab pertemuanku bersamamu. Hanya air mata. Mungkin

tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Meskipun Terima kasih.